الفاتحة أنطقمو وهايك يا إيضا جواك جساك تلوسنمو selamanya kan ku kenang. Ku ingin mengabdi untukmu kiai lewat perjuangan ini. Guru, sungguh hasratku ingin menatap wajahmu. Wahai kiai, kiai Hasyim minum rindu, betapa ku sangat merindukan dirimu. Hadirlah nanti dalam mimpiku. Sungguh hasratku ingin menatap wajahmu. Tempatkanlah syaikhuna dalam syurga para nabi. Walau hanya sesaat, izinkan aku bertemu dalam mimpi yang singkat sebagai pengobat rindu. Aku tak berdaya, kau yang kuasa, kabulkan segala doa. Sebagai pengobat rindu, Al-Fatihah untukmu, wahai kiai pejuang. Jasa ketulusanmu selamanya teguhkan. Ku ingin mengabdi untukmu kiai lewat perjuangan. Wahai kiai pejuang, jasa ketulusanmu selamanya kan ku kenang.